Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita memanjatkan syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan hidayah dan pertolongannya. Allah mudahkan kita kembali duduk di majlis yang penuh fadilah dan barakah, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkan di antara mereka, kecuali turun kepada mereka sakinah, ketenangan, dan mereka diliputi rahmat Allah dan para malaikat mengelilingi mereka. Para malaikat hadir di tengah-tengah kita mendoakan rahmat dan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kita satu persatu di sisi para malaikat yang dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga ini majlis termasuk dari majalisuz zikir, majlis-majlis zikir yang diridai oleh para malaikat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah kita sepakati dan telah diumumkan insyaallah bahwa mulai kajian ini kita akan membaca sirah nabawiyah, dan saya pilih kitab Raudhatul Anwar fi sirati an-nabiyil mukhtar. Kalau mau diterjemahkan, Taman Cahaya pada Sirah Nabi yang Terpilih. Salah satu karya dari Fadilatul Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, yang sebelum itu beliau memiliki kitab sirah yang berjudul Ar-Rahiqul Makhtum, yang merupakan kitab sejarah yang mendapatkan juara satu dalam perlombaan penulisan kitab sejarah yang dilakukan Rabita Alam Islami. Sebelum masuk dalam pembahasan, terlebih dahulu saya membacakan muqaddimah yang beliau sebutkan. Dan beliau rahimahullahu ta'ala termasuk dari salah seorang ulama yang berasal dari negeri India dan telah meninggal sekitar tanggal 1 Desember 2006 atau bertepatan dengan tahun 1427 Hijriah, sekitar 11 tahun yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala afdali rusulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadis Sadiqil Amin al-mab'uthi ilal ahmari wal asma' wal aswad ajma'in. Segala puja bagi Allah Rabb semesta alam, salawat dan salam kepada seutama-utama Rasulnya, penutup para nabinya, yaitu Muhammad As-Sadiqil Amin, yang jujur dan terpercaya, yang diutus kepada jin dan manusia seluruhnya. Wa ala alihi wa sahbihi hamalati liwa'iddin, dan juga salawat dan salam semoga tercurah kepada para sahabatnya, pembawa panji-panji agama, wa ala man tabi'ahum bi ihsanin, dan terhadap orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, minal a'immati wal huda wad du'at wal atqiya was salihin, dari kalangan para ulama, para pemberi petunjuk, para da'i, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang saleh. Wa ala kulli man salaka sabilahum ila yaumiddin, dan kepada setiap orang yang meniti jalannya sampai hari kiamat. Amma ba'du, sesungguhnya sirah nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari ilmu yang paling tinggi dan paling mulia, paling agung dari sisi tujuannya dan tuntutannya. Dengannya, dengan mempelajari sirah nabawiyah, seorang muslim bisa mengenal keadaan agamanya dan nabinya, dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan beliau dengannya dari ketinggian nasab. Kita akan tahu bagaimana nasab keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan juga akan bisa mengetahui watak dan akhlak beliau. Kemudian apa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan beliau dengannya dari dipilihnya sebagai hamba pilihan untuk diberikan wahyu dan risalah, dan apa yang beliau emban dari berbagai macam beban dalam dakwah untuk mengajak kepada agamanya. Kemudian apa yang beliau peroleh dari mengerahkan kesungguhan yang terus-menerus berkesinambungan dalam jalan dakwah tersebut, serta apa yang beliau alami dari berbagai macam ujian di dalam meniti jalan tersebut, dan apa yang beliau peroleh pula berupa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua akan dijelaskan. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan beliau dengan tentara-tentara yang kasat mata, para malaikat yang mulia lagi baik, dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam proses perjalanan hidup Nabi, dalam dakwahnya, dalam jihadnya, Allah menunjukkan kepada beliau berbagai macam sebab yang dengannya mendapatkan pertolongan Allah, diturunkannya berbagai macam keberkahan-keberkahan serta berbagai perkara yang khawariqul adat, di luar kebiasaan, boleh dibilang berbagai macam mu'jizat yang Allahu Azza wa Jalla berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Dan sungguh kata beliau rahimahullahu taala, telah banyak kesungguhan dikerahkan dalam pembahasan ini sejak dahulu maupun sekarang, baik itu dalam bentuk pengajaran, penulisan, karya tulis, karena dia adalah amalan yang memancar dari kemurnian iman, kedalaman kecintaan, dan merupakan kebutuhan yang selalu tepat pada zamannya. Artinya setiap orang sepanjang perjalanan sejarah umat manusia selalu butuh untuk mempelajari sirah, untuk mengenal bagaimana nabinya, nasabnya, akhlaknya, perilakunya, perjuangannya. Ini setiap tempat, zaman, dan waktu selalu dibutuhkan. Namun kebanyakan orang-orang yang melakukan perkara tersebut dalam penulisan, di dalam pengajaran, mereka tidak memberikan haknya dalam penelitian. Porsi yang seharusnya mereka berikan tidak diberikan sebagaimana mestinya. Bahkan mereka memasukkan di dalamnya, dalam penulisan-penulisan, dalam penyampaian-penyampaian seputar sirah an-nabawiyah, mereka masukkan di dalamnya apa yang sesuai dengan pemikiran mereka dan apa yang sesuai dengan kecondongan mereka. Lebih mengandalkan perasaan-perasaan mereka. Meskipun terkadang apa yang disampaikan itu tidak memiliki dasar yang sahih dan dasar yang kuat. Bahkan mereka terkadang memasukkan sesuatu yang berseberangan, bertentangan dengan usuluddin, dengan pokok-pokok agama, dan keluar dari ranah pembicaraan yang masuk akal. Keluar dari ranah pembicaraan yang masuk akal. Maka melihat dari fenomena ini semua, sebagian memberikan masukan dan mengusulkan kepadaku untuk menulis satu karya baru dalam ukuran yang sedang, karena kalau yang sudah beliau tulis sebelumnya Ar-Rahiqul Maktum ini agak lebih besar dari ini. Maka sebagian mengusulkan agar beliau rahimahullahu taala menulis kembali kitab sirah yang lebih kecil, yang agak sedang. Aku mengumpulkan di dalamnya ma huwa tsabit, yang memang kuat, yang memang sahih secara periwayatan, wa mu'taraf bihi inda a'immati hadzal fan, dan dikenal di sisi para ulama yang memang spesialis dalam bidang penulisan sejarah, bukan sesuatu yang melenceng dari apa yang sudah ditulis para ulama al-mutaqaddimin, para ulama terdahulu, disertai dengan upaya memperhatikan tingkatan para pemula. Jadi bahasa-bahasa yang beliau tuangkan ini sesuai dengan barakallahu fikum tingkatan kemampuan para pemula yang baru belajar dalam bidang sejarah, atau mungkin baru belajar dalam pelajaran-pelajaran agama, disesuaikan dengan kadar kemampuan mereka untuk menalarnya, dan keumuman orang-orang yang belajar itu beliau menyesuaikannya dengan menjauhi keberpihakan, berpihak kepada golongan, berpihak kepada mazhab pribadi, itu dihindarkan oleh beliau. Lebih-lebih lagi sesuatu yang menyimpang, yang menyeleweng dari agama. Maka aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, bimbingan, arahan, dan aku pun memulai amalan yang diminta tersebut untuk menulis karya tulis yang agak sedang, dan pendukung yang aku jadikan sebagai pendukung sandaran dalam penulisannya adalah Al-Qur'anul Karim, kemudian tafsir-tafsir yang memang sudah menjadi sandaran dari kitab-kitab sunnah, juga demikian kitab-kitab sirah, dan mendapatkan faedah dari berbagai macam qara'in, dari qarinah-qarinah, bukti-bukti baik yang sifatnya intern maupun yang sifatnya eksternal. Dan aku mengutamakan agar al-ibarah, kalimat-kalimat yang beliau gunakan, diambil dari riwayat-riwayat dan kalam al-awail, orang-orang dahulu, biqadri al-imkan, sesuai dengan kadar kemampuan, dan juga mengupayakan ikhtisar, agak ringkas, wakhtiar, pemilihan bahasa yang tepat. Dan aku mengharap bahwa aku sudah memberikan apa yang diminta, atau paling tidaknya mendekatilah dari apa yang diharapkan. Wa ad'ullaha subhanahu an yanfa'a bihi al-muslimin, dan aku berdoa kepada Allah untuk memberikan manfaat dengan penulisan kitab ini kepada kaum muslimin. Wa yaj'alahu khalisan liwajhihi al-karim, dan Allah menjadikannya ikhlas semata-mata mengharapkan wajahnya yang mulia. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa barik wa sallim. Safiyur Rahman al-Mubarak Furi. Ini tanggal 1 bulan 1 1414 Hijriah penulisan kitab ini. Kita mulai masuk ke dalam pembahasan. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam asluhu wa nash'atuhu wa ahwaluhu qabla an-nubuwah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asal beliau yakni nasab beliau, kemudian pertumbuhan beliau, dan keadaannya sebelum diangkat menjadi nabi. Pembahasan pertama, an-nasabu asy-syarif, nasab yang mulia. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah akramu khalqillah, makhluk Allah yang paling mulia. Wa afdalu rusulih, dan rasul yang paling afdal. Rasul yang paling afdal. Dan ini nampak dalam peristiwa asy-syafa'atul uzma. Ini hujjah yang paling kuat yang menunjukkan kadar kedudukan Rasulullah yang mulia. Manusia di padang mahsyar dalam kondisi yang digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla, dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan Muslim. Manusia dihimpun di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam kondisi telanjang bulat, tidak berpakaian, dalam kondisi tidak dikhitan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, idzan ya Rasulullah yanzuru ba'duhum ba'dha, kalau begitu satu dengan yang lain akan saling melihat. Ya Aisyah, al-amru yawma idzin ashad min ayyuhim mahum dzak. Kengerian yang ada pada hari itu, pada hari mahsyar, pada hari kiamat, jauh lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada sekedar itu. Dalam riwayat Muslim yang lain, Allah dekatkan matahari di atas kepala manusia sejarak satu mil. Manusia berkeringat dengannya. Ada yang sampai mata kakinya, lututnya, pinggangnya, dadanya, bahkan sampai tenggelam. Manusia mendapati kondisi yang sangat berat yang memang Allah Azza wa Jalla juga menerangkan di dalam Al-Quran. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami mulai penciptaan kalian, akan kami ulangi kembali, akan Allah bangkitkan kembali, sebagaimana pula kondisi kita, sebagaimana keadaan ketika kita diciptakan pertama kali. Kita keluar dari rahim ibu dalam kondisi kita tidak bersandal. Tidak ada yang langsung pakai neckerman begitu lahir. Dalam kondisi telanjang bulat, tidak berpakaian. Tidak ada yang langsung pakai jubah. Dalam kondisi tidak dikhitan, tidak disunat. Seperti ini pula lah hadis yang disebutkan tadi. Kata Nabi, kita akan dihimpun di hari kiamat. Tidak bersandal, tidak berpakaian, tidak dikhitan. Sebagai janji yang pasti dari Allah Azza wa Jalla. Manusia merasakan keberatan yang berat di hari kiamat itu. Mereka meminta syafaat. Datang kepada Adam alaihi salam. Adam enggan untuk memintanya. Malu kepada Allah. Datang kepada Ibrahim, datang kepada kepada Nuh, kepada Ibrahim, Musa, Isa, semuanya meminta uzur kecuali Isa alaihi salam. Dan dia mengarahkan manusia kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan Rasul menyatakan ana lahu, akulah yang berhak untuknya. Beliau datang meminta kepada Allah, tersungkur bersujud di hadapan Allah, menyampaikan puji-pujian yang hanya berhak bagi Allah tabaraka wa taala, sampai Allah menyatakan ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu, qul yusma', berkatalah kamu akan didengar, wasal tu'ta, minta kamu akan dikasih, wasfa' tusyaffa', minta syafaatlah kamu akan diberi syafaat. Maka manusia diberi syafaat, dan kitalah umat pertama kali yang dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa Rasulullah afdalu rusuli, rasul yang paling afdal. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa khatamu anbiya'ihi Muhammad ibn Abdullah, beliau penutup para nabi, la syak, tidak diragukan, Rasulullah alaihi salatu wasalam penutup para nabi dan rasul. Allah Azza wa Jalla katakan dalam Al-Quran, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak seorang laki-laki di antara kalian. Ini ada asbabun nuzulnya. Yakni ketika Rasulullah mengangkat Zaid bin Haritha menjadi anak angkatnya, kemudian dinisbahkan menjadi Zaid ibni Muhammad. Dilarang untuk menisbahkan seseorang kepada selain ayah kandungnya. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan bapak seorang laki-laki di antara kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tapi beliau Rasulullah dan penutup para nabi. Sebagian ahlul batil, orang-orang yang punya pemikiran menyimpang, itu mencari syubhat, menebarkan kerancuan-kerancuan berfikir bahwa makna khatamun nabiyyin, penutup para nabi, itu bukan khatam maknanya penutup, tapi cincin atau permata. Maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah itu nabi terbaik. Tujuannya apa? Tujuan mereka ingin melegalkan pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Wahada batil. Ini perkara batil. Yang memang Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang sahih, sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun. Akan muncul pada umatku ini 30 pendusta. Dimulai dari kemunculan Musailamah al-Kadzab di Yamamah, mengaku sebagai nabi di zaman Rasulullah masih hidup. Di zaman Rasulullah masih hidup. Dan akan terus berlangsung klaim dan pengakuan kenabian itu sampai hari kiamat, mencapai jumlah 30 orang. Ustaz, mungkin sudah lebih sampai sekarang. Sekarang aja sudah lebih mungkin. Maka dikatakan para ulama, tidaklah setiap orang yang mengaku terhitung secara otomatis ke dalamnya. Namun yang menjadi kriteria minimalnya ada dua ciri. Satu, dia punya pengikut yang banyak. Yang kedua, dia memiliki syubhat yang kuat dalam menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Kalau dia menyatakan bahwa makna khatam itu adalah cincin permata nabi terbaik, Rasul alaihi salatu wassalam sudah menerangkannya sendiri. Di dalam hadis tadi, sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabi. Akan muncul 30 pendusta, semuanya mengaku sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin. Dan aku ini penutup para nabi. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak butuh kepada tafsiran, pengolahan kata ini dan itu. Sebagaimana Rasulullah ketika menyebutkan 5 nama beliau. Rasulullah punya 5 nama. Ana Muhammad, wa ana Ahmad, wa ana al-mahi, alladhi yumha biyal kufru, wa ana al-hashir, alladhi yuhsyaru an-nasu ala aqibi, wa ana al-aqib, wal-aqibu alladhi laysa ba'dahu nabi. Aku ini bernama Muhammad, aku bernama Ahmad, aku bernama Al-Mahi, yang denganku dihapuskan kekufuran, yakni diperangi kekufuran. Dan aku Al-Hashir, sang pembangkit, yang manusia dibangkitkan setelah masaku, karena beliau nabi terakhir. Dan aku Al-Aqib, Aqib artinya tumit. Tapi dijelaskan nabi, Wal-Aqibul ladhi laysa ba'dahu nabi. Aqib itu yang tidak ada lagi nabi, nabi setelahnya. Inilah nama-nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin dari penisbatan nama yang tidak ada dasar periwayatannya tidak boleh dibenarkan. Ada sebagian muslimin yang mengklaim nama nabi Yasin, ya, Toha, betul. Ini banyak tersebar, sudah menjadi nyanyian ini di tengah-tengah kaum muslimin. Ini tidak sabit, dari mana dasar periwayatannya? Menyatakan Rasulullah itu namanya Yasin, namanya Toha. Kalau ini dibenarkan, maka sebutlah juga nama Rasul Nun, Alif Lam Mim, dan seterusnya. Fama'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka beliau khatamu anbiya'ihi, penutup para nabi. Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini jalur nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan terakhir tadi, Adnan. Wa Adnan, kata Asy-Syaikh Al-Mubarak Furi rahimahullah, min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam bil ittifaq. Ini anak keturunan Ismail bin Ibrahim berdasarkan kesepakatan para ulama. Adnan. Akan tetapi tidak diketahui secara pasti jumlah dan nama-nama antara Adnan dengan Ismail alaihissalam. Tidak diketahui anak keturunannya, namun beberapa turunan lagi setelah itu, berapa jumlahnya dan siapa-siapa namanya tidak diketahui dengan pasti. Dan ini juga bisa dilihat dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, seperti nasab yang dituangkan oleh Asy-Syaikh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala. Adapun ibu beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Aminah. Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Dan Kilab huwal jaddul khamis lin nabi min jihati abihi. Dan Kilab adalah kakek kelima nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur ayah. Saya ulangi nasabnya, Muhammad bin Abdullah, ini ayahnya, bin Abdul Muttalif bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalif, satu, bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi Kilab ini kakek kelima dari jalur ayah. Sementara Aminah bintu Wahab, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bin Wahab, Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Sehingga abuhu wa ummuhu min aslin wahid. Bapak dan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keturunan yang satu, yang berkumpul pada Kilab. Kilab bin Murrah, terus sampai ke atas itu sudah satu. Bertemunya nasab itu pada Kilab, terus naik ke atas. Paham ini ya? Baik. Wasmuhu, dan namanya, nama Kilab adalah Hakim. Waqila Urwah. Dan ada juga menyatakan namanya Urwah. Lakinnahu kana kathiru as-sayid bil kilab fa'urifa biha. Namun karena dia banyak berburu anjing, maka dia pun dinamakan dengan kilab. Kalbun kilabun, anjing. Naam. Bukan namanya, berarti kamu anjing. Bukan. Perbuatan dia yang suka berburu anjing, dia dikenal dengan nama tersebut. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, asal artinya apa? Bapak kucing betina. Namun beliau bukan punya anak kucing betina, tapi karena beliau senang dengan kucing, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Pun kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya qabilatu Quraisy. Kabilah Quraisy yang dipersaksikan dengan asyraf, kemuliaan, ketinggian derajat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam dari suku Quraisy ini adalah memang keturunan bangsawan, memiliki kedudukan yang suci dari seluruh kabilah Arab yang ada. Ini suku Quraisy. Wa huwa laqab Fihir bin Malik. Dan Quraisy itu sendiri adalah gelar bagi Fihir bin Malik, atau ada yang menyebutkan An-Nadhr bin Kinanah. Coba saya urunut lagi nasab Rasul. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Kinanah bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Terlewatkan bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas. Jadi di sini ada barakallahu fikum, bin Fihir bin Malik bin An-Nadr bin Kinana. Berurutan ini. Antara Fihir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah. Ada yang menyatakan bahwa Quraisy itu lakab bagi Fihir bin Malik, atau yang menyatakan itu lakab dari An-Nadr bin Kinanah. Namun barakallahu fikum, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha astafa Kinanah min walad Ismail. Allah memilih Kinanah sebagai yang terbaik dari anak turunan Ismail. Satu, dikeluarkan Kinanah dari jalur nasab itu. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih Quraisy yang terbaik dari anak keturunan Kinanah. Wastafa min Kinanah Bani Hashim, dan Allah memilih yang terbaik lagi. Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah milih Kinanah yang terbaik dari anak turunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Allah milih Quraisy yang terbaik dari keturunan Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dipilih yang terbaik dari Quraisy adalah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Allah pilih aku sebagai terbaiknya dari keturunan Bani Hashim. Rasulullah berada pada puncaknya, pada puncak ketinggian nasab dan yang paling terhormat. Dan semuanya dari rijal hadhil qabilah, para pemimpin kabilah Quraisy itu, mereka merupakan para tokoh dan orang-orang paling mulia di zamannya. Paling mulia di zamannya. Dan Qusay telah mendapatkan suatu kemuliaan yang luar biasa dan keistimewaan yang luar biasa. Namanya adalah Zaid. Qusay ini namanya Zaid. Qusay bin Kilab. Dengan sekian banyak keistimewaan yang dimiliki. Di antaranya adalah keistimewaan Qusay bin Kilab. Dia orang yang pertama kali mengurusi Ka'bah dari Quraisy. Orang yang pertama kali mengurusi Al-Ka'bah. Sehingga penjagaan dan pemeliharaan Ka'bah ini diserahkan kepada Qusay bin Kilab. Yang nama aslinya adalah Zaid. Jadi kunci Ka'bah ini dia yang megang. Ia akan buka pintu Ka'bah bagi siapa yang ia mau dan kapan saja ia kehendaki. Keputusannya ada di tangan Qusay bin Kilab. Dia yang berhak untuk itu. Dan dia pulalah yang membawa Quraisy di tengah-tengah kota Mekkah dan menempatkan mereka di dalam kota Mekkah. Tadinya suku Quraisy itu terpencar kemana-mana, berkumpul dalam sekian banyak kabilah. Maka Qusay bin Kilab menarik mereka semua, dikumpulkan jadi satu nih, duduk di tengah-tengah kota Mekkah. Ini Qusay bin Kilab. Mereka tadinya di sudut-sudut dan pelosok-pelosok kehidupan mereka, terpencar-pencar. Dan dia, Qusay bin Kilab, orang yang pertama kali, atau dialah yang merintis As-Siqayah War-Rifadah. As-Siqayah War-Rifadah ini adalah tugas mulia yang sudah turun-temurun sejak Nabiullah Ismail alaihissalam dalam pengurusan Ka'bah dan kota Mekkah. As-Siqayah War-Rifadah. Apa itu makna As-Siqayah? Artinya adalah air segar yang terbuat dari perasan kurma atau madu atau kismis dan yang semisalnya. Hasil perasan. Yang ini disediakan di tempat minum yang terbuat dari kulit. Yang disuguhkan dan selalu disiapkan untuk jamaah haji. Semua tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala yang datang, semua tamu-tamu Allah yang datang itu bebas berkesempatan minum dari apa yang disediakan. Gratis, tidak pakai beli. Adapun ar-rifadah adalah makanan yang dibuat pada musim haji. Jadi dua-duanya disiapkan, bukan cuma minumnya, tapi makan dan minum sudah siap sedia yang dirintis oleh barakallahu fikum Qusay bin Kilab. Dan Qusay bin Kilab ini membangun sebuah rumah di sebelah utara Ka'bah yang dikenal dengan Darun Nadwah. Pernah dengar ya? Darun Nadwah. Ini dibangun di sebelah utara Ka'bah. Darun Nadwah ini adalah Darusyura Quraisy, rumah permusyawaratannya Quraisy, rumah bermusyawarah, tempat berkumpul, markas pergerakan dan perkumpulan mereka di Darun Nadwah tersebut. Maka tidaklah dilakukan akad nikah kecuali di tempat itu. Dan tidak diputuskan suatu keputusan kecuali di Darun Nadwah. Tapi semua keputusannya ada di tangan Qusay bin Kilab. Dan di tangannya pulalah bendera kepemimpinan. Tidak akan dikibarkan bendera perang kecuali berada di tangan Qusay bin Kilab. Berdasarkan izinnya. Perang atau tidak, dia yang memutuskan. Qusay bin Kilab ini diantara keistimewaannya. Dan dia seorang yang sangat dermawan, akalnya pandai, dan orang yang ucapannya berpengaruh di tengah-tengah kaumnya. Ini Qusay bin Kilab dari kakek-kakek Rasul. Kakek yang keberapa? Dari Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab kakek yang keempat. Nah, ini dia keistimewaan yang dimiliki oleh kakek keempat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Qusay bin Kilab. Adapun keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, 6:30 kelamaan ya. Adapun keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan keluarga Al-Hashimiyah. Atau sering kita dengar Bani Hashim. Al-Hashimiyah adalah nisbah sandaran kepada kakek yang kedua, yaitu Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kakek pertama, bin Hashim. Makanya dinamakan Bani Hashim. Dan Hashim telah mewarisi kedudukan yang dimiliki oleh Qusay bin Kilab berupa as-siqayah war-rifadah. Apa tadi arti as-siqayah war-rifadah? Memberi makan dan minum bagi para jamaah haji secara gratis. Lalu kemudian sepeninggal Hashim diwarisi oleh saudaranya Al-Muttalib. Lalu setelah itu berlanjut kepada anak-anak Hashim sampai datangnya Islam. Jadi Hashim meninggal, sudah mewarisi berbagai keistimewaan yang dimiliki oleh Qusay bin Kilab, digantikan oleh saudaranya Al-Muttalib, lalu Al-Muttalib menyerahkannya kembali anak-anak keturunan Hashim sampai Islam datang. Dan Hashim a'zamu ahli zamanih. Dia adalah seutama-utama penduduk zamannya. Dia biasa menumbuk roti yang ia lembutkan ke dalam bersama daging dan dicampur dengan atau dijadikan sarit. Jadikan sarit. Naam, roti itu ditumbuk, dicampur daging, minyak samin, dan diberikan makanan kepada para jamaah haji. Biasanya ini roti itu diambil, didatangkan dari negeri Syam. Lah, perbuatan Hashim yang suka menumbuk-numbuk roti ini dicampur dengan daging dan dibikin roti lagi, dicampur dengan minyak samin, dengan perbuatannya menumbuk itulah dia dikenal, diberi lakab, diberi gelar dengan Hashim. Ya, karena dia yahshumu al-khubza, dia menumbuk roti, dinamakan Hashim sang penumbuk roti. Aslinya namanya adalah Amr. Nama aslinya adalah Amr. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim itu bukan nama asli tapi gelar. Nama aslinya adalah Amr. Diberi gelar dengan Hashim karena apa? Suka menumbuk roti. Naam. Dan Hashim inilah yang pertama kali mensunnahkan atau merintis mengadakan istilah ar-rihlatain, dua perjalanan, rihlat asy-syita'i was-shaif, yang ada dalam surah Quraisy. Ya, ini orangnya, perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Rihlat asy-syita'i ilal Yaman, perjalanan ke negeri Yaman pada musim dingin. Warihlatus saif ila Syam, dan perjalanan pada musim panas ke negeri Syam. Ke negeri Syam. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatus syita'i wa was-saif. Ini yang pertama kali mencetuskan dua bentuk perjalanan ini adalah Hashim. Kakeknya, kakek kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu juga dia dikenal sebagai pemimpin padang pasir. Lah, di antara kisah Hashim bahwa dia melewati kota Yasrib. Yasrib nama kota Madinah dahulu. Dan dia di tengah perjalanan perdagangan menuju Syam, karena memang Madinah ini jalur yang dilewati alur perdagangan, mau ke Syam lewat Madinah, mau ke Yaman juga lewat Madinah. Ini tempat yang sangat strategis. Lah, ketika akan perjalanan ke Syam, Hashim tinggal di sana beberapa waktu di Yasrib. Lantas dia menikahi seorang wanita yang bernama Salma bintu Amr dari Bani Adi bin An-Najjar. Salma bintu Amr. Dan tinggal bersamanya beberapa waktu. Bersama Salma bintu Amr dari Bani Adi bin An-Najjar. Lalu ia melanjutkan perjalanan ke kota Syam atau ke negeri Syam dalam keadaan hamil. Salma bintu Amr dalam keadaan hamil. Ternyata dalam perjalanan itu Hashim meninggal di Ghazah dari bumi Palestina, atau yang lebih sering kita dengar jalur Gaza. Jalur Gaza, meninggalnya di sana Hashim. Naam. Maka Salma kemudian melahirkan anak laki-laki di Madinah yang ia beri nama Syaibah. Yang ia beri nama Syaibah. Kenapa ia memberinya nama Syaibah? Li Syaibin fi ra'sihi, karena adanya uban di kepalanya. Baru lahir sudah ada ubannya. Naam. Maka dinamakan Syaibah. Dari kata syaib, uban. Syaibah. Maka tumbuhlah anak ini di tengah-tengah paman-pamannya di Madinah dari jalur ibu. Dan tidak ada satupun orang paman-paman Syaibah ini yang ada di Mekah yang mengetahui keberadaan anak tersebut. hingga ia berumur sekitar 7 atau 8 tahun. Barulah diketahui oleh pamannya Al-Muttalib. Lah ceritanya, beberapa anak muda belia seumuran dia itu berlomba memanah. Berlomba memanah. Mereka biasanya memperkenalkan dirinya. Saya Fulan bin Fulan dari Bani Fulan. Ketika giliran Syaibah ini, dia menyatakan, aku Syaibah bin Hashim min Quraisy. Ini orang-orang Quraisy kaget. Kok bisa-bisanya ada anak mengaku putra Hashim, disebutkan lagi kabilahnya dari Quraisy. Padahal ini pemimpin mereka di kota Mekah. Akhirnya lapor. Kembali ke Mekah, diceritakan kepada Al-Muttalib, pamannya Syaibah, saudara kandungnya Hashim. Akhirnya datang pergi ke sana, meng-cross-check berita yang diterima. Ternyata benar bahwa Hashim menikahi seorang wanita di Madinah yang bernama Salma bintu Amr dari Bani An-Najjar. Naam, dari Bani An-Najjar. Bani Adi, yang dia termasuk dari keturunan Bani An-Najjar. Akhirnya dibujuklah Salma bintu Amr agar memberikan anak ini untuk dia bawa ke kota Mekah. Awalnya berat sekali. Tapi dijelaskan, diberi pengertian, diberi penjelasan bahwa ayahnya pemimpin besar Mekah dan dia yang akan meneruskan kepemimpinan ayahnya di suatu hari nanti. Akhirnya direlakanlah anak itu untuk dibawa oleh pamannya Al-Muttalib. Fadhahaba bihi ila Makkah, maka ia pun pergi bersamanya menuju Makkah. Falamma ra'ahu an-nas, tatkala manusia melihatnya, mereka menyangka ini budaknya Al-Muttalib. Karena perjalanan panjang, padang pasir, panas, wajahnya hitam. Mungkin kebanyakannya kalau budak itu hitam seperti Bilal radhiyallahu ta'ala an, kan beliau seorang sahabat yang hitam. Ya namanya budak selalu bekerja, tidak peduli panas segala macam. Lah ketika Al-Muttalib membawa Syaibah dalam kondisi sudah nampak, mereka menyangka, penduduk Makkah menyangka ini adalah budaknya. Akhirnya mereka menyatakan, Abdul Muttalib, budaknya Al-Muttalib. Sejak saat itu ma'ruflah namanya menjadi Abdul Muttalib. Jadi kalau dikatakan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, itu bukan nama asli tapi gelar. Nama aslinya adalah Syaibah. Nah, kalau tahu ceritanya enak ya. Nah. Dan Abdul Muttalib sendiri adalah termasuk orang yang paling gagah. Wa a'zamuhum qadran, dan memiliki kedudukan yang paling mulia. Bahkan kemuliaan dan kedudukan yang dicapai oleh Abdul Muttalib tidak dicapai oleh satu orang pun. Dia menjadi pemimpin Quraisy. Bahkan dikatakan bahwa kedudukan yang ia capai melampaui ayahnya yaitu Hashim. Dia adalah pemilik kafilah dagang Makkah, terhormat, ditaati, sangat dermawan, sehingga dia dinamakan dengan Al-Fayyad, yaitu seorang yang pemurah hati. Biasa dia, Abdul Muttalib, hidangan makanannya ini diangkat untuk diberikan kepada orang-orang miskin, binatang-binatang liar, dan burung-burung. Semua dapat jatah. Semua dapat jatah. Bukan cuma manusia, burung-burung, binatang liar apa saja ada jatahnya, selalu disiapkan setiap hari oleh Abdul Muttalib. Sehingga dia dilakab dengan Mut'imun Nas Fisahal. Diberi gelar pemberi makan manusia di tanah lapang dan binatang liar serta burung-burung di puncak-puncak gunung. Terkenal seperti itu. Dan dia mendapatkan kemuliaan untuk menggali sumur Zamzam. Karena sumur Zamzam, setelah dulu dikuasai Bani Jurhum, sekian waktu lamanya mereka menutup sumur Zamzam dan tidak diketahui jejak posisinya sumur Zamzam itu. Maka Abdul Muttalib mendapatkan kemuliaan untuk menggali sumur Zamzam setelah ditimbun oleh Bani Jurhum tatkala mereka keluar dan terusir dari kota Mekah. Yang kemudian penguasaan kota Mekah diambil alih kembali oleh anak keturunan Ismail alaihissalam. Maka dia diperintah untuk menggalinya di dalam mimpi. Di dalam mimpi mendapatkan perintah menggali sumur Zamzam dan diberitahu posisinya tepat di mana. Dan itu dalam. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan akan kita lanjut pembacaan ini insyaAllah setelah salat maghrib nanti malam. Bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.